Semenit atau seminggu tak ada bedanya bagiku. Hatiku takkan pernah mau jauh darimu. 2 menit atau 2 minggu takkan pernah terasa jenuh. Bila kau ada di dekatku, temani waktuku. Oh, hanya kamu yang mampu mengerti diriku. Oh, hanya kamu yang mampu melulukan aku. Dan hanya kepadamu ku ceritakan hari-hariku. Ku hanya ingin selalu di dekatmu. Seminggu tak ada bedanya bagiku. Hatiku takkan pernah mau jauh darimu. 2 menit atau 2 minggu takkan pernah terasa jenuh. Bila kau ada di dekatku,